Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Akhwani fillah wa akhwati fillah, kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Syahadat kita yang kedua setelah syahadat la ilaha illallah, yakni syahadat anna Muhammadan rasulullah, yang tentunya syahadat tersebut bukan hanya sekedar perkataan semata. Syahadat tersebut ada makna, ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita kerjakan, yang harus kita yakini dan kita amalkan. Dan pembahasan kita setelah membahas tentang la ilaha illallah, membahas tentang anna Muhammadan Rasulullah, agar kita dalam mengucapkan syahadat yang kedua tersebut benar-benar bukan sekedar ucapan semata, tetapi benar-benar di atas ilmu, keyakinan dan amal, konsekuensi dari syahadat kita yang kedua. Dan wajib kita berkeyakinan yang benar kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan yang benar yaitu dengan mencintai dan mengagungkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mentaati Rasul, mengikuti Rasul. Ini keyakinan yang benar. Dan Allah Azza wa Jal, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak berbicara dengan hawa nafsu. Artinya Rasul berbicara dengan wahyu, telah memerintahkan kita semua umatnya Rasul untuk mencintai dan mengagungkan Rasul. Sehingga kita wajib mencintai dan mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang perlu menjadi catatan penting bagi kita semua, jangan sampai kita gulu, berlebih-lebihan di dalam mencintai dan mengagungkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita akan membahas tentang larangan dari gulu wal itra fi madahi sallallahu alaihi wasallam, yaitu larangan dari gulu dan berlebih-lebihan di dalam memuji Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi kita mencintai Rasul, konsekuensi kita mengagungkan Rasul, kita akan memuji Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tidak boleh kita gulu, berlebih-lebihan di dalam memuji Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul bidah. Ya, orang-orang yang sesat, yang menyimpang, yang meletakkan Nabi melebihi derajatnya. Al-Quran hadis membimbing kita untuk seperti itu, untuk tidak gulu di dalam memuji Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita mencintai, wajib kita mengagungkan, dan konsekuensinya kita akan menyanjung Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak boleh gulu, berlebih-lebihan di dalam memuji kita, memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sehingga para ulama kita juga membimbing kita agar kita tidak gulu, berlebih-lebihan di dalam menyanjung memuji Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kewajiban kita mencintai dan mengagungkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, Syekh Shalih bin Fauzan. Yeah. Dan banyak ulama-ulama lain yang memimpin kita untuk tidak gulu, berlebih-lebihan di dalam memuji Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh Shalih bin Fauzan mengatakan dalam kitab Aqidatul Tauhid halaman ke-147, beliau mengatakan annahyu anil gulwi wal itra'i fi madhi sallallahu alaihi wasallam. Larangan, tidak boleh berlebih-lebihan gulu ya ini. Dan al-itra' ya ini melebihi batas kewajaran. Fi madhihi sallallahu alaihi wasallam, di dalam apa? Yaitu di dalam memuji Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh Shalih bin Fauzan mengatakan al-ghulu, yang namanya ghulu ya, tazawajul had, ya ini melampaui batas. Yuqalu ghala ghuluan, dan dikatakan ini ghala ghuluan ya. Idza tajawazal hadda fil qadar, fil qadri. Dikatakan ghala yaghlu ghulu, ya ini jika melampaui batas dari kadar yang ditentukan, dari jumlah yang ditentukan, dari ukuran yang ditentukan. Ketika melampaui batas, maka itu namanya apa? Ghulu ya. Naam. Ya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa, melarang orang-orang ahlul kitab Yahudi wa Nasara, yang mereka semua ghulu. Dan kata Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nisa ayat 171, ya, Allah berfirman, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian ghulu di dalam agama kalian. Khitabnya kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, orang-orang yang ghulu, berlebih-lebihan, yang melampaui batas yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya dalam beragama. Sehingga kita wajib untuk tidak menyerupai orang-orang ahlul kitab dengan tidak ghulu ya di dalam agama kita. Dan maksud dari ghulu di sini, kata Syekh Shalih bin Fauzan, la tajawazu al-had, ya ini jangan engkau melampaui batas di dalam agama kalian. Dan kata al-Imam al-Baghawi ya, la taghlu fi dinikum, la taghlu di sini la tusaddidu fi dinikum, jangan engkau keras di dalam agama kalian. Fataftaru ala Allah, sehingga kalian membuat sesuatu kedustaan atas nama Allah Azza wa Jal. Naam. Karena semuanya telah ditentukan, kewajiban kita mempelajari, mengikuti. Ya. Kemudian jika kita mengada-ngadakan atas nama Allah, ini merupakan perbuatan ghulu. Dan kata al-Imam At-Tabari, la taghlu di sini adalah la tajawazul haq, jangan engkau melampaui batas kebenaran. Dan kebenaran sudah tetap, sudah tetap ukurannya ya. Kewajiban kita mempelajari, meyakini, mengamalkan, mendakwakan dan bersabar di atasnya sampai kita meninggal dunia, enggak boleh melebihi batas dari al-haq tersebut. Nah, dan la taghlu fi dinikum, yani la taghlu al-haq, jangan kau melampaui batas kebenaran. Fi dinikum, di dalam agama kalian. Karena kebenaran sudah hak, sudah paten. Yang kewajiban kita tidak boleh melampaui kebenaran tersebut. Nah, ya. Maka kita tidak boleh melampaui batas yang telah ditentukan. Dan ini ghulu. Adapun al-itra, ya hampir sama, ya. Hampir sama, tapi kata Syekh Shalih bin Fauzan, wal itra'u mujawazatul haddi fil madhi. Kalau ghulu itu secara umum, ya. Adapun al itra, ya, ini muzawatul hadd, melampaui batas di dalam memuji. Dan kita umat Rasulullah SAW tahu kemuliaan Rasul kita Muhammad SAW. Dan bahkan jika seandainya kita mengetahui keutamaan seseorang, kita akan memuji dia. Kita akan memuji dia. Dan kita tahu keutamaan Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga kita ingin memuji Rasul kita Muhammad SAW. Tetapi tidak boleh al-itra, yaitu memuji Nabi kita Muhammad SAW. Muzawazatul had, yaitu berlebih-lebihan, melampaui batas kadar yang ditentukan. Naam, ya. Ini wal itra. Jadi yang pertama makna dari al itra, melampaui batas di dalam memuji. Wal kadzib fihi, dan di dalamnya ada kedustaan di dalam pujian tersebut. Ini namanya itra. Ghulu, tetapi dia ya, khusus dalam masalah pujian. yang berlebih-lebihan dalam memuji dan di dalamnya ada kedustaan. Yang pertama berlebih-lebihan, yang kedua ada dusta. Sehingga Itra itu tidak boleh, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, ya, Rasul bersabda, la tutruni, jangan kalian semua memuji aku, ya, kama atrotatin Nasara ibnu Maria, memuji yang berlebihan sebagaimana orang-orang Nasara memuji berlebihan Nabi Isa alaihissalam, sampai-sampai mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan. Ini namanya berlebihan dalam memuji yang efeknya ya meletakkan sesuatu enggak pada tempatnya. Nabi manusia biasa, walaupun dia memang utusan Allah, tetapi dia masuk manusia biasa seperti kita semua yang tidak ada hak untuk disembah. Nah, dan Allah enggak ridha disekutukan dengan malaikat atau dengan nabi, apalagi dengan orang-orang soleh, apalagi dengan patung, apalagi dengan jimat, apalagi dengan badukun, apalagi dengan jin. Allah enggak ridha disekutukan dengan makhluk-makhluknya. Nah, dan nabi makhluk Allah azza wa jal, ya, yang tentunya enggak boleh kita melampaui batas di dalam haknya nabi, di dalam memuji nabi. Dan nabi berpesan kepada kita semua, jangan memuji aku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasara memuji Isa berlebihan. Naam, ya. Nah, ini namanya apa? Al-Itra. Naam. Ini yang dimaksud dengan al-ghulu wal itra. Ya. Dan yang dimaksud dengan pembahasan kita di sini, yakni wal muradu bil ghulu fi haqqin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah berlebih-lebihan di dalam haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya hak. Haknya apa? Salah satunya dipuji. Dipuji. Tetapi tidak boleh kita memuji nabi secara berlebih-lebihan. Nah, wa khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya perkara itu yang pertengahan, yang sesuai dengan apa? Dengan syariat, sesuai dengan ketentuan, itu yang maksudnya, ya. Bukan berarti pertengahan letaknya di tengah, bukan. Tetapi maksudnya, ya, benar-benar sesuai dengan syariat. Ya. Fastaqim kama umirta. Istiqomalah sebagaimana yang diperintahkan oleh Anda. Nah, apa perintahnya? Itu yang harus kita kerjakan. Dan ketika kita sudah mengepasi perintah, mencocoki perintah, itu namanya apa? Itu namanya sudah pas. Ya, ini sudah pertengahan. Dan umat Rasul umat yang pertengahan. Nah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian semua yakni umat yang pertengahan. Yang tidak gulu dan tidak apa? Tidak taksir, tidak berlebih-lebihan dan tidak mengurangi hak. Artinya pas sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan yang dimaksud pembahasan kita di sini yaitu wal muradu bil ghulu fi haqqin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ghulu berlebihan di dalam haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mujawazatul haddi fi qadri. Dan yang dimaksud dengan ghulu di dalam haknya Nabi yaitu melampaui batas fi qadri. Di dalam kedudukannya Nabi, di dalam derajatnya Nabi sebagai Nabi dan manusia, ya. Bagaimana bentuk melampaui batasnya? Ya, ini bi'an yurfa fauqa martabatil ubudiyati warisalati wa yuja'ala lahu syai'un min khasa'isil ilahiyah. Bentuk melampaui batas kadar kedudukan Nabi, haknya Nabi, yaitu mengangkat kedudukan seorang hamba dan seorang rasulnya Nabi. Nabi seorang hamba dan seorang rasul, yang hanya untuk beribadah dan hanya untuk menyampaikan risalahnya Allah, diangkat melebihi hal tersebut dan dijadikan Nabi tersebut memiliki hak kekhususan dari uluhiyah, kekhususan dari apa? Hak ibadah. Dan yang memiliki hak untuk diibadahi hanyalah Allah Azza wa Jal. Makhluknya enggak ada hak untuk diibadahi. Ya. Malaikat enggak berhak untuk diibadahi. Rasul enggak berhak untuk diibadahi. Orang-orang soleh enggak berhak untuk diibadahi. Semua ibadah. Baik ibadah lisan, ibadah hati, dan ibadah anggota badan. Dan hak ibadah itu mutlak untuk Allah. Dan orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam mengangkat derajatnya Nabi, yang Nabi adalah manusia, seorang hamba yang wajib beribadah, dan seorang Rasul yang wajib menyampaikan risalah dari Allah, diangkat menjadi Nabi itu menjadi apa? Menjadi Tuhan. Menjadi sesembahan. Menjadi ya zat yang memiliki hak untuk diibadahi. Nah, dan ini merupakan ya larangan. Ya, ini merupakan keharaman, tidak boleh. Ya. Seorang manusia dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat derajatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seorang hamba dan rasul, ya, yang Nabi wajib beribadah dan wajib menyampaikan risalahnya Rasul, risalahnya Allah, kemudian mengangkat derajatnya seperti orang-orang Nasoro mengangkat derajat Nabi Isa menjadi Tuhan atau anak Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Enggak boleh. Ya, enggak boleh Nabi itu diberikan hak untuk ibadah. Bagaimana bentuknya? Ya ini bi'an yud'a wa yustaghatsa bi dunallah wa yuhlafa bihi. Ya ini dengan menjadikan Nabi itu tempat untuk berdoa. Sehingga umatnya Rasul berdoa kepada siapa? Kepada Allah atau kepada Nabi? Kepada Nabi akhirnya. Ini enggak boleh. Karena ibadah itu haknya Allah. Dan seagung-agungnya ibadah adalah doa. Dan doa itu wajib diarahkan kepada Allah, bukan kepada Nabi. Enggak boleh kita meminta, wahai Nabi berikan aku rezeki. Enggak boleh. Wahai Nabi berikan aku jodoh dan seterusnya. Wahai Nabi berikan aku ilmu dan seterusnya. Enggak boleh seperti ini. Hak doa itu miliknya Allah mutlak. Sehingga jika seorang mengangkat derajatnya Nabi, yang seorang hamba dan rasul, kemudian diberikan hak untuk diibadahi, ya, maka ini merupakan kehuluan, ya, berlebihan di dalam, ya, memberikan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh orang berdoa kepada Nabi. Nah, wa yustaghatsa bi dunallah, atau dia beristighosah dengan Nabi yang telah meninggal dunia, meminta pertolongan kepada Nabi dalam waktu yang genting, ya. Ini tidak boleh, ya. Nah, wa yuhlafa bihi, dan bersumpah dengan nama Nabi tidak boleh juga. Hah? Wajib bagi umat Rasul bersumpah dengan nama Allah saja. Ketika dia bersumpah dengan nama Nabi, walaupun dia itu kiai, syekh, habib, ya, orang soleh dan seterusnya, kalau dia bersumpah dengan nama Nabi, maka dia orang musyrik, ya, orang yang berbuat kesyirikan. Walaupun syiriknya syirik kecil, tapi bisa sampai ke syirik besar. Sudah kita bahas, alhamdulillah. Nah, ya, kalau sananya benar-benar yang disumpah tersebut diagungkan seperti mengagungkan Allah, maka bisa jadi syirik besar, bisa keluar dari Islam, bisa murtad dia. Nah, ya. Dan jika seorang bersumpah dengan nama Nabi, ini termasuk bentuk gulu yang kita semua tidak boleh melakukan semua itu. Nah, ya. Thayyib. Maka kita semua wajib mengikuti petunjuk Al-Qur'an, petunjuk hadis, petunjuknya para ulama sebagai pewaris para nabi yang mengetahui betul kehendak Allah dan kehendak Rasulnya. Nah, ya, sehingga kita berada di atas jalan yang lurus. Wal muradu bil itra fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan itra, ya, ini memuji berlebih-lebihan di dalam haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu an yuzada fi madhihi, ya, ini menambah ukuran di dalam memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, artinya melampaui batas ketentuan di dalam memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh seorang melampaui batas di dalam haknya Nabi, di dalam memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh, ya. Nah, dan kata Syekh Shalih Ibn Fauzan, Faqad naha sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Dan sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarang hal tersebut. Ya, telah melarang hal tersebut. Sebagaimana yang Syekh Shalih Ibnu Fauzan bawakan sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni." Janganlah kalian semua memuji aku secara berlebih-lebihan. Kama atratin Nasara ibna Maryam. Sebagaimana orang Nasara memuji berlebih-lebihan kepada Nabi Isa, yaitu anaknya Maryam, ya. Nah, ya. Innama ana abdun. Faqulu Abdullahi wa Rasuluh. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku ini seorang hamba. Lihat, Rasul aja gak malu mengatakan dirinya itu seorang hamba, tapi hamba Allah. Dan kita gak boleh menjadi hamba selain hamba Allah. Kalau Rasul saja gak malu menjadi hamba Allah, kenapa kita harus malu menjadi hamba Allah? Tunjukkan bahwa kita ini hamba Allah yang benar-benar memohon pertolongan hanya kepada Allah, berharapnya kepada Allah, beribadahnya kepada Allah. Nah, kata Rasulullah, sesungguhnya aku ini seorang hamba. Hamba yang Rasul itu hidup dan juga mati, dan telah mati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah meninggal dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ia memiliki derajat yang mulia Rasul, tetapi Rasul adalah seorang hamba sebagaimana kita semua. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan puji aku berlebih-lebihan, sesungguhnya aku ini seorang hamba. Faqulu Abdullahi wa Rasuluh. Maka katakan oleh kalian semua, oleh kita semua, oleh umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, katakan, cukup dengan mengatakan apa? Aku seorang hamba dan seorang Rasul Allah azza wa jalla. Cukup. Itu pujian yang sangat luar biasa. Menjadi hamba Allah itu nikmat. Apalagi menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita enggak mungkin bisa menjadi Rasul Allah, karena Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul terakhir. Ya. Khataman nabiyyin, penutup para nabi, enggak ada lagi nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga enggak mungkin kita bisa menjadi rasul dan kita bisa menjadi umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa menjadi hamba Allah. Dan ini derajat yang mulia, dua derajat yang mulia, jadi hamba Allah dan jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hamba Allah yang beribadahnya kepada Allah di atas apa? Di atas tauhid, menjauh dari kesyirikan. Menjadi umat Rasulullah yang beribadah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas apa? Di atas sunnah, menjauh dari kebid'ahan. Ini dia hakikat dari syahadat. Syahadatain, syahadat la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Naam, ya subhanallah. Ya, Rasul mengajarkan kita untuk tidak ghulu di dalam memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wajib kita mengatakan Nabi hamba Allah dan Rasulnya Allah azza wa jalla. Naam. Ya. Naam. Apa maksud dari perkataan Rasulullah SAW yang terdapat dalam hadis riwayat Imam Bukhari ini? Kata Syekh Shalih Ibn Fauzan, maksudnya la tutruni, yaitu la tamdahuni bil batil. Jangan kalian memuji aku dengan kebatilan. Ya, batil, sesuatu yang batil, yang melebihi batas ukuran, kadar yang ditentukan. Ya. Wala tajawazu al-hadda fi madhi, dan jangan kalian melampaui batas di dalam memujiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama ghalatin nasara fi Isa alaihi salam, sebagaimana orang-orang Nasara memuji berlebih-lebihan, memuji yang batil kepada Nabi Isa alaihi salam, anaknya Maryam. Naam, fad'u fihi al-uluhiyah, sehingga mereka fada'u fihi yani za'amu lahu, menyangka untuk Nabi Isa itu al-uluhiyah, memiliki hak untuk disembah. dan sudah terjadi sampai hari ini, dan itu kejadian udah ribuan tahun yang lewat. Lihat, Rasul wanti-wanti untuk kita semua, jangan sampai seperti mereka semua. Sampai sekarang mereka ada, benar-benar gulu terhadap nabinya mereka, sehingga mereka nggak mau beriman dengan nabi kita, nabinya mereka juga pada prinsipnya, karena Rasul diutus untuk seluruh umat, dan orang yang telah mendapatkan Rasul diutus tidak beriman, maka dia kafir, kafir, orang yang ingkar dengan ketetapan Allah dan Rasulnya, bukan orang Islam, dia orang kafir, nggak mau mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, dan orang-orang Nasoro menyangka Nabi Isa memiliki hak uluhiyah, sehingga mereka menyembah Nabi Isa, sehingga Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk memuji berlebihan kepada Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana orang Nasoro memuji berlebihan Nabi Isa alaihissalam, sehingga sampai akhirnya disembah Nabi Isa tersebut. Wasifuni bima wasofani bihi Rabbi. Dan maksud dari sabda Rasulullah la tutruni, ini sifati aku sebagaimana Allah telah menyifati aku dengan hal tersebut. Fakulu Abdullahi wa Rasuluh. Sehingga katakan oleh kalian semua bahwasanya aku adalah hamba Allah dan Rasul Allah Azza wa Jalla. Maka kewajiban kita di dalam haknya Nabi, konsekuensi dari mencintai dan mengagungkan Nabi, memuji Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi tidak boleh kita semua gulu atau al-itra atau melampaui batas di dalam memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ini adalah larangan yang ini merupakan pintu masuk kesyirikan dan sudah dibendung oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhamdulillah. Nah, dan penjelasannya nantinya insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan yang berikutnya tentang perkara ini insyaallah. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau diagungkan, tidak mau dipuji secara berlebihan ini. Insyaallah kita akan dapatkan penjelasannya pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Allah taala bisawab. Demikian, semoga bermanfaat untuk anda dan untuk kita semua, sehingga kita benar-benar menjadi hamba Allah yang pertama, yang kedua benar-benar menjadi umatnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah benar-benar kumpulkan kita semua dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah azza wajalla. Allahumma nas'alukal jannah. Allahumma nas'alukal jannah. Allahumma nas'alukal jannah ma'a rasulika ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa barik wa salim. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.